Bab yang ke-29, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Sinta Jumiati. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemah oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-29. Peri meriwayatkan berbagai-bagai kesukaran yang boleh terdapat dalam kereta api di tanah Amerika Serikat. Pada malam itu juga, maka kereta api meneruskan perjalanannya dengan selamat melalui benteng Sandres. Menurut jalan pegunungan Kerriene dan Evans, Evans yakni jalan kereta api yang tinggi. Tempat itu tingginya 80.091 kaki daripada muka air laut. Maka penumpang hanya sampai ke laut Atlantika. Boleh berkereta melalui tanah lapang yang terlalu amat luas itu. Di situ tersimpanglah jalan ke Denver Seas, yaitu sebuah kota yang terutama di Colorado. Tempat itu banyak parit tambangnya, seperti tambang emas dan selaka. Dan penduduknya lebih dari 50.000 orang. Pada waktu itu, maka kereta api telah menjalani dalam 3 hari 3 malam 1.382 mil jauhnya, yakni terhitung sejak dari San Francisco, L.J. Pole Creek, arahnya sama dengan arah jalan kereta api, dan menurut batas yang lurus, mencerailah Wyoming, Dakota lama dari Colorado. Jam pukul 11, maka kereta api sampailah ke Nebraska, lalu menyusur tepi negeri Sedgwick, dan kemudian berhentilah sebentar di Julesburg, yang letaknya di cabang sungai Platte sebelah selatan. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1877, disitulah diterangkan bahwa jurusan kereta api Union Pacific Road mulai dibuka untuk orang banyak. Hofdingener yang membuatnya ialah Tuan A.M. Dodge. Di situ pada hari itu berhentilah kedua lokomotif besar-besar yang menarik 90 kereta menghantar jamu, yang disilakan turut merayakan hari pembukaan itu. Amara jamu-jamu itu adalah juga Tuan Vice President Thomas C. Durant. Di sanalah orang mendengar suara ribu orang bersorak. Di sanalah bangsa Sioux dan Pawnees membuat pertunjukan cara perang bangsa Indian. Di sanalah kembang api dipasang dan terbitnya surat kabar Railway Pioneer. Lembar pertama dicetak dalam percetakan yang boleh diangkat kian kemari. Maka demikianlah bangsa Amerika mengadakan pesta pembukaan jalan kereta api yang terbesar, yang menjadi pokok kemajuan dan kesopanan rakyat. Dibuat orang melalui tanah-tanah yang tak didiami orang, tetapi sengaja dipergunakan akan menghubungkan tanah-tanah kosong itu dan kota-kota yang belum ada waktu itu. Jam pukul 8 pagi, maka kereta api melalui benteng McPherson. Benteng itu letaknya 357 mil jauhnya dari Omaha. Maka jalan kereta api menyusur di sisi sebelah kiri cabang yang sebelah selatan sungai Platte. Jam pukul 9 sampailah kereta api di kota besar North Platte, yang ada di antara dua cabang sungai yang menjadi satu sungai besar tak jauh dari kota itu. Kedalam sungai itu bermuara beberapa batang sungai, kemudian tak jauh di sebelah selatan Omaha. Maka sungai itu menjadi satu dengan sungai Missouri. Maka disitulah kereta api memulai meridian yang ke-101. Fogg dengan teman-temannya melanjutkan permainannya juga. Seorang dari mereka pun tiada yang mengeluh karena lambatnya perjalanan. Fix menang beberapa guinya. Tetapi sebentar antara ia mulai ialah, sungguh pun begitu hatinya senang saja. Tak berbeda dengan Fogg pada pagi itu, Tuan Fogg banyak menang dalam permainan itu. Traff dan Honor tiba-tiba terdengarlah di belakang tempat duduknya suara orang berkata, "Saya hendak main raten." Fogg, Auda, dan Vic Inelita akan orang yang berkata itu. yaitu Kolonel Proctor, Stem Proctor, dan Phileas Fogg segera berkenal-kenalan seorang dengan yang lain. Kolonel Proctor lalu berkata, "Oh, engkau Tuan Inggris, engkau yang hendak main skopen?" Jawab Fogg dengan sabarnya, sambil meletakkan 10 helai daun skopen. "Memang saya akan main itu." Proctor berkata pula dengan marah, "Apatah katamu, reten haruslah dimainkan." Tengah berkata itu, ia mengulurkan tangannya seolah-olah hendak merebut kartu yang tengah dimainkan oleh Fogg. Seraya ujarnya, "Engkau tah cakap main whist?" Phileas Fogg berbangkit dan menjawab katanya, "Saya tahu, apakah maksudmu yang sebenarnya?" Jawab Proctor, "Sebagaimana engkau suka." Anjing Inggris melihat perbantahan kedua orang itu, maka Oda pun menjadi pucatlah. Darahnya seolah-olah menjadi bekulah dalam urat-uratnya. Auda menjabat tangan Fogg, tetapi dengan sabar oleh Fogg, tangannya itu ditolakkan perlahan-lahan. Pasport Taut bersiap diri, hendak menangkap orang Amerika itu, yang dilihatnya memandang Fogg seolah-olah menghinakan. Tetapi waktu itu juga, berdirilah Fogg, lalu mendekati Kolonel Proctor, seraya katanya, "Engkau keliru, Tuan, sayalah musuhmu, tidak saja saya telah kau hinakan, tetapi juga telah kau pukul." Maka kata Fogg, "Tuan Fix, jangan marah, inilah suatu urusan bagi saya. Sebab kolonel ini mengatakan saya salah main skopen dan telah menghinakan daku pula. Maka sekarang sayalah bertentangan dengan dia." Maka jawab Proctor, "Baiklah, bila mana dan di mana engkau boleh pilih sendiri. Senjata yang hendak kita pakai pun engkau boleh menentukannya." Auda mencoba menyabarkan Fogg, tetapi sia-sia belaka. Inspektur Fogg berusaha sehabis-habis, akalnya hendak menyudahi permusuhan, kata dengan Proctor itu. Tetapi sia-sia juga adanya Passport Taut hendak menangkap dan melemparkan kolonel itu keluar dari jendela. Tetapi gerakan tangan tuanya yang dengan sabar itu boleh menghalangi maksudnya itu. Fogg lalu keluar dari kereta, tetapi Proctor mengikut dia ketitian kereta. Kemudian kata Fogg kepada musuhnya, "Tuan, saya kurang sempat, sebab saya hendak segera sampai ke Eropa. Kelambatan dalam perjalananku boleh membinasakan keperluanku." Maka jawab Proctor, "Wahai, peduli apa saya akan keperluan tuan itu?" Maka kata Fogg pula, "Tuan, setelah kita berjumpa di San Francisco, maka saya bermaksud hendak kembali pulau ke Amerika akan bertentangan dengan tuan, yaitu setelah selesai keperluanku. Sungguhkah demikian? Maukah tuan memberi saya tempo 6 bulan? Mengapa tak 6 tahun? Fogg menjawab dengan tiada melupakan kesopanannya. Katanya, "Kata saya 6 bulan, dan pada waktu yang ditentukan benar, saya akan kembali." Jawab Proctor, "Wah, cakap kosong. Kalau memang mau sekarang, kalau tak mau, sudahlah." Jawab Fogg, "Baiklah, tuan hendak ke New York, tidak ke Chicago, juga tidak ke Omaha? Bolehkah di tempat lain? Kenalkah engkau Plum Creek?" Jawab Fogg, "Tidak." Kata Proctor pula, "Plum Creek, yakni stasiun yang terdekat. Sejam lagi kita sampai ke situ. Kereta api berhenti 10 menit di sana. Dalam saat itu, kita boleh melepaskan peluru." Jawab Fogg, "Baiklah, di sanalah saya turun." Maka jawab Proctor dengan takabur, "Baya rasa disitulah engkau akan ketinggalkan." Jawab Fogg, "Siapa boleh tahu, Tuan?" Habis berkata itu, maka Fogg kembalilah pula masuk kereta. Kereta api pun berangkatlah. Dengan perkataan lemah lembut, maka Fogg pun menghiburkan hati Auda dan mengatakan juga bahasa orang yang tertabiat sombong itu tak usah dikhawatirkan. Kemudian, maka dipintahnya Fogg menjadi saksi dalam perkelahiannya. Fogg tak dapat menolak maksud Fogg itu. Maka dengan sabar, Fogg melanjutkan permainannya. Lalu ia main skopen dengan teliti dan sempurna. Jam pukul 11, maka kereta api sampailah di Plum Creek. Fogg berbangkitlah, lalu pergi ke titian kereta diikuti oleh Fogg. Passport Taut mengikuti juga dengan membawa pistol 2 buah. Auda tinggal duduk dalam kereta dengan amat pucatnya. Pada saat itu, maka terbukalah pintu lain dan keluarlah Kolonel Proctor diikuti oleh seorang Amerika bangsanya. Tetapi, tatkala kedua musuh itu hendak turun dari kereta, maka datanglah konduktur menuju mereka. Seraya katanya, "Jangan turun, tuan-tuan." Maka proktor bertanya, "Mengapatah tak boleh?" "Ya Tuhan, sebab jalan kereta terlambat 20 menit, tak dapat lagi berhenti di sini." "Ya, tetapi bagaimana saya hendak berhenti dengan tuan itu?" Maka jawab konduktor, "Ya, jangan marah tuan-tuan, kami hendak segera berangkat. Dengarlah itu lonceng sudah berbunyi." Maka didengarnya lonceng berbunyi, kereta api pun berangkatlah. Konduktor berkata pula ujarnya, "Tuan-tuan, sungguhlah amat sayang jikalau tak ada keperluan macam ini. Tentu saya mau menolong tuan-tuan dengan segala suka hati. Akan tetapi, sebab tak ada tempo, bukankah lebih baik tuan-tuan putuskan perkataan tuan-tuan itu dalam kereta sahaja?" Maka jawab Kolonel Proktor seolah-olah menghinakan musuhnya, "Barangkali tuan ini tak bersetuju dengan maksud saya," kata Fogg. "Sungguh saya amat bersetuju." Mendengar perkataan ketiga mereka itu, maka berpikirlah pasaport taut, "Wah, ini cara Amerika benar. Sesungguhnya konduktor itu berlaku menurut adat sopan tanahnya." Pasaport taut berjalan mengikut tuannya. Kedua musuh itu diikuti oleh saksi-saksinya. Di belakang berjalanlah konduktor melintas beberapa kereta. Kemudian sampailah di kereta yang di belakang sekali. Dalam kereta yang penghabisan itu ada barang 10 orang penumpang saja. Maka konduktor mohon kepada penumpang-penumpang itu memberi pinjam kereta itu barang beberapa menit lamanya. Bagi kedua tuan-tuan yang hendak mencari keputusan atas suatu perkara kehormatan, maka jawab penumpang-penumpang yaitu, "Oh, dengan segala senang hati, silakanlah tuan-tuan." Sambil berkata demikian itu, mereka berbangkit, lalu keluar dari kereta dan pergi berdiri ke titian kereta api. Kereta itu panjangnya 50 kaki, baik sekali dipergunakan akan melakukan kehendak Fogg dan Proktor itu. Dalam kereta itu, kedua musuh itu boleh serang-menyerang di antara bangku-bangku tempat duduk, menyembunyikan diri belakang. Bangku-bangku itu ditembak-tembak sehingga mati. Sungguhnya, perkelahian itu mudah sekali diatur dalam kereta itu. Fogg dan Proktor masing-masing membawa 2 buah pistol bermata 6. Kedua mereka itu lalu masuk ke dalam kereta. Kedua orang saksi mereka tinggal di luar kereta dan ditutupnya pintu kereta itu. Kedua musuh itu hendak mulai tembak-menembak apabila terdengar suara suling lokomotif yang pertama kali. Setelah lewat 2 menit, maka pintu dibuka akan mengangkat siapa yang kalah dalam perkelahian itu. Sesungguhlah mudah sekali peraturan itu, karena amat mudahnya itu, maka Fogg dan Pasaport Taut seolah-olah mendengar suara dengan hati berdebar-debar, dan kembang kempislah perut mereka itu karena sangat khawatirnya. Tengah mereka menantikan suara suling lokomotif itu, tiba-tiba terdengarlah suara orang berteriak-teriak dengan riuh rendah dan bunyi senang pung jua. Tetapi suara itu tiada keluar dari kereta tempat kedua musuh itu bertentangan. Kereta api diserang oleh beberapa orang bangsa Sioux. Bunyi senapang terdengarlah dari seluruh kereta api. Maka dari sekalian kereta itu terdengar jugalah suara orang berteriak dan mengeluh. Kolonel Proktor dan Fogg yang senantiasa memegang pistol masing-masing keluarlah dari kereta menuju kereta depan tempat suara riuh rendah itu. Maka kedua orang itu mengertilah bahasa kereta api diserang oleh bangsa Sioux. Telah beberapa kali bangsa Sioux yang berani mau menyerang kereta api. Menurut kebiasaan mereka, maka apabila mereka hendak menyerang, tak suka menantikan sehingga kereta api berhenti. Tetapi mereka itu lalu melompat masuk ke dalam kereta yang masih berjalan itu dan beratus-ratus orang daripadanya lalu menyerang bersama-sama. Sungguhlah amat mengherankan perbuatan mereka atas kecakapan pergerakannya itu. Bangsa biadab itu sekalinya bersenjata senapang. Itulah sebabnya maka terdengarlah bunyi senapang amat ramai. Sedang penumpang-penumpang yang hampir semuanya bersenjata pistol itu lalu mempergunakan senjatanya masing-masing. Mula-mula maka bangsa Indian itu menempuh lokomotif. Maksinis dan Stoker jatuhlah pingsan, dipukulinya dengan tongkat berkepala timah. Seorang pahlawan bangsa Siuk hendak memperhentikan lokomotif. Akan tetapi, sebab ia tak mengerti bagaimana harus dilakukannya, maka kelirulah perbuatannya. Jalan uap dibukanya sehingga kereta api bertambah deraslah jalannya, seolah-olah anak panah terlepas dari busur rupanya. Saat itu juga, maka orang Siuk berebut-rebutlah masuk ke dalam kereta seperti kera dan membuka pintu kereta dengan paksa. Lalu berkelahi dan bertentang dengan penumpang-penumpang seorang dengan seorang. Kereta barang-barang dibuka oleh mereka, barang-barang dirampas, sehingga peti-peti penumpang bertaburan sepanjang jalan. Suara dan teriak orang dan bunyi senapang itu tiada berhenti lagi. Dengan gagah maka penumpang-penumpang melawan seorang itu sedapat-dapatnya. Beberapa kereta yang seolah-olah menjadi benteng perjalanan dengan cepatnya 100 mil dalam sejam. Dari permulaan serangan maka Audah selalu turut mengusir musuh dengan gagahnya. Dengan berani ia menembakkan pistolnya ke arah musuh dari jendela yang telah hancur kena peluru musuh itu. Maka dapatlah dibunuhnya 20 orang Siuk yang lalu jatuh ke bawah, hancurlah digiling roda kereta, demikian juga mereka yang jatuh dari atas titian kereta. Beberapa orang penumpang yang luka parah kena peluru atau pukulan musuh, jatuhlah telentang di atas bangku. 10 menit lamanya peperangan dalam kereta api itu belum juga selesai, maka boleh dikatakan orang Siuk yang angkat dapat kemenangan. Stasiun dekat benteng Karney sudah hampir. Ada 2 mil lagi jauhnya. Di sana adalah tinggal beberapa serdadu Amerika. Akan tetapi, apabila kereta api terus berjalan melalui benteng antara stasiun Karney dengan stasiun lain itu, maka sesungguhnya orang Siuk mendapatlah kemenangan dan menawan isi segenap kereta api itu. Konduktor turut melawan musuh di sisi Fok, tetapi ia pun jatuhlah lalu mati kena peluru musuh. Sementara ia jatuh itu, ialah berteriak katanya, "Binasalah kita sekalian apabila kereta tak berhenti dalam 5 menit. Maka kata Fok, "Saya akan menghentikan dia." Habis berkata itu, maka Fok pun hendak melompat turun dari kereta. Akan tetapi, pasepor taut melarang maksud tuanya itu. Katanya, "Jangan, tuan tinggal di sini saja. Sayalah melakukannya." Fok tak dapat menahan budaknya yang gagah berani itu. Dengan tiada diketahui musuh, ia pun membuka pintu, lalu lari melintas beberapa kereta. Maka seolah-olah hujan peluru kiri-kanan tubuh pasepor taut, tetapi selamatlah pekerjaannya. Tiada sebutir peluru pun mengenainya. Kemudian dengan cepat dan cakap seperti seorang anak komedi, segeralah ia merayap di bawah kereta, sebentar memegang besi-besi batang sumbu, sebentar pula mencapai barang-barang apa yang boleh dipegangnya. Dengan demikian, sampailah ia di bagian kereta api sebelah hadapan. Seorang pun tiada yang mengetahui atau melihatnya. Dengan sekejap mata, sampailah pasepor taut di antara kereta tempat barang-barang dan tandar lokomotif. Lalu dibukanya rantai-rantai yang menghubungkan kereta. Kemudian dengan susah payahnya, dibukanya pula skrup yang menahan kaitan kereta itu. Setelah kereta terlepas dari lokomotif, maka kereta-kereta pun lama-kelamaan menjadi kurang deras jalannya, sedang lokomotif berjalan terus dengan sekencang-kencangnya. Beberapa saat, maka kereta-kereta yang dilepaskan dari lokomotif itu masih juga terus berjalan dengan cepatnya. Tetapi, sebab rem-rem ditekankan pada roda-roda, akhirnya berhentilah, yaitu barang 100 langkah jauhnya dari stasiun. Maka, disanalah serdadu-serdadu dari benteng datang menolong, karena mereka mendengar bunyi senapang. Orang Siuk tak menyangka akan pertolongan serdadu-serdadu itu. Sebelum kereta api berhenti benar, menyemun pun telah menyala. Setelah penumpang-penumpang turun dari stasiun dan dihitungnya teman mereka masing-masing, maka ketahuanlah orang mereka. Bahasa beberapa penumpang dan pasepor taut yang gagah berani itu tak ada lagi. Akhir bab yang ke-29.